lebih panas ataukah air? Perlu dijawab? Enggak perlu, saking jelasnya. Apakah kesyirikan lebih baik daripada tauhid? Tidak perlu dijawab, saking jelasnya. Dan semisalnya. Kemudian, wa hadza ya'rifu kullun man adla man lahu adna aql hatta innahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik. Hal seperti ini dapat diketahui oleh orang yang paling kerdil akalnya sekalipun. Bahkan mereka sendiri pun mengetahui hal ini. Wa ya'rifuna anna Ibrahima wa ghayrahu minal anbiya lam yakunu hudan aw nasara. Fakatamu hadzal ilma wa hadhihi syahadah. Falihadza kana dzulmuhum a'dhamu dzulm. Dan mengetahui bahwa mereka Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya bukanlah anak Yahudi dan bukan pula Nasrani. Mereka menyembunyikan pengetahuan dan kesaksian mereka, oleh karena itu kezaliman mereka itu adalah kezaliman yang paling besar. Makanya Allah berfirman setelah itu, ya. Walihadza qala ta'ala wa man adzamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah fahiya syahadatun indahum. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah yang ada padanya? Maksudnya kesaksian mereka yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Muwadda'atun minallah la minal khalq. Bukan dari makhluk. La minal khalq fayaqtadil ihtimam bi iqamatiha fakatamuha wa adhharu diddaha. Artinya bukan dari makhluk sehingga memerlukan adanya perhatian yang besar dengan menegakkannya, namun mereka menyembunyikannya dan menampakkan yang sebaliknya. Jadi para ikhwah sekalian, Allah yang menyaksikan sudah selesai bahwasanya Nabi Ibrahim bukan musyrik, menyembahnya kepada Allah, sedangkan Yahudi adalah orang musyrik. Jadi klaim orang Yahudi ketika Nabi Ibrahim adalah golongan kami, ini dusta. Ini adalah apa? Dusta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syekh mengatakan, jama'u baina katmil haqqi wa adamin nutqi bihi. Artinya, mereka menyatukan antara menyembunyikan kebenaran dan tidak mengucapkannya dengan menampakkan kebatilan. Ini dua hal yang dilakukan oleh kaum Yahudi Nasrani. Yang pertama menyembunyikan kebenaran, yang kedua menampakkan kebatilan. Menyembunyikan kebenaran bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang bukan Yahudi dan Nasrani, kemudian menampakkan kebatilan. Ini dua hal yang sangat buruk dilakukan oleh kaum Yahudi. Wad-da'wati ilaih alaysa hadza a'zamu dzulm, dan bahkan mendakwahkan kepada kebatilan tersebut. Bukankah, tidakkah tindakan mereka ini adalah sebesar-besar kezaliman? Wah, subhanallah. Ya. Bala wallahi, maka Syekh mengatakan memang benar dan demi Allah, wa sayu'aqibuhum 'alaihi ashaddal 'uqubah. Ini salah, ini terjemahannya salah, betulkan ya. Memang benar demi Allah, begitu. Dapat enggak? Hah? Dapat? Yang bawa buku terjemahan, dapat gak? Hah? Memang benar, setelah itu koma demi Allah. Kurang. Dibetulkan. Dan Allahnya itu sudah benar. Memang benar. Koma demi Allah. Pak Abdurrahman dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris. Dari bawah. Memang benar. Halaman 232. Dapat? 232. Memang benar. Dapat belum? Hah? Dapat? Dapat memang benar? Ya? Ya. Saya mohon dilihat ya. Sehingga duduk kita dapat ilmu. Dilihat dan diperhatikan baik-baik. Memang benar. Koma demi Allah. Nah, dannya itu setelah demi Allah. Kata-kata demi Allah kurang. Tidak ada tertulis dalam terjemahan. Memang benar demi Allah. Sudah? Dan Allah akan menghukum, nah, baru begitu. Ya? Ini masalahnya saya ini dilarang untuk, jadi di Masjid Imam Syafi'i banyak peraturan. Saya dilarang untuk bapak-bapak baca, biar ustadz aja semuanya baca katanya. Yang terjadi akhirnya adalah tidak perhatian kepada bukunya. Ya kita ikut aja. Memang benar demi Allah. Sudah dapat? Dapat ya? Ya. Mulai saat sekarang dilihat bukunya. Baik-baik. Karena kita belajar kitab. Dan kitab itu kita pelajari per kalimatnya. Yang harus diterangkan. Kalau bapak-bapak baca sendiri. Mungkin ada kekeliruan. Ada pemahaman yang keliru. Makanya kita perlu belajar bersama. Ya. Jadi memang benar koma demi Allah. Dan Allah akan menghukum mereka karena hal itu dengan seberat-beratnya. Ya. Artinya Syekh di sini ingin mengatakan ketika mereka melakukan tiga hal. Yang pertama menyembunyikan kebenaran. Ini kesalahan-kesalahan Yahudi ya. Menyembunyikan kebenaran. Memperlihatkan kebatilan. Dan mendakwahkannya. Tiga hal. Kesalahan dari kaum Yahudi. Ya. Makanya Syekh di sini mengatakan. Memang benar. Dan demi Allah. Allah akan. Yafan, memang benar demi Allah dan Allah akan menghukum mereka karena hal itu dengan seberat-beratnya siksaan. Artinya dengan sebab tiga hal tadi. Yang pertama apa? Menyembunyikan kebenaran. Yang kedua menampakkannya. Yang ketiga mendakwahkan apa? Kebatilan tadi. Jadi sudah kebenaran yang disembunyikan, yang buruk ditampakkan, bahkan diajak orang untuknya. Nah, ini kan parah sekali. Ini kaum Yahudi. Maka Syekh kemudian mengatakan, walihada qala ta'ala, yafan, falihada qala, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Oleh karena itu Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang mereka kerjakan. Bal qad ahsa a'malahum. Allah menghitung perbuatan-perbuatan mereka. Wa'addaha wa'addakharaha lahum jaza'aha. Dan menyimpannya serta menyiapkan balasannya bagi mereka. Fabi'sal jaza' jaza'uhum. Maka seburuk-buruk balasan adalah balasan mereka. Wabi'satin nar mathwadh-dhalimin. Dan neraka itu sangatlah buruk yang menjadi tempat kembali orang-orang yang zalim. Wa hadhihi tariqatul Qur'an fi dzikril ilm wal qudrah aqbal ayatil mutadamminah lil a'mal allati sayujaziha 'alayha. Beginilah metode Al-Qur'an dalam menyebutkan ilmu dan kuasa Allah. Setelah ayat-ayat yang mengandung perbuatan-perbuatan yang akan diberikan ganjaran. Ya, hal itu berarti sebuah janji dan ancaman. Apa maksud Syekh di sini? Ya. Jadi Allah sering mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Mohon maaf ya, ini mic-nya begini karena memperbaikinya sebelum kajian, enggak akan beres. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di sini Syekh ingin menerangkan ini. Bukankah ayatnya diakhiri dengan ayat itu, betul? Ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa maksud Syekh ketika menjelaskan beliau berkata di sini, perhatikan perkataan beliau baik-baik. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah menghitung-hitung perbuatan mereka dan menyimpan-nyimpannya serta menyiapkan balasannya bagi mereka. Maka seburuk-buruk balasan adalah balasan mereka, dan mereka itulah sangat buruk yang menjadi tempat kembali orang-orang yang zalim. Sampai bacaan saya ini bisa mengikuti? Bisa. Nah, kemudian di halaman 233 ini pentingnya. Beginilah metode Al-Qur'an. Apa yang ingin disebutkan oleh Syekh? Menyebutkan ilmu dan kuasa Allah. Setelah ayat-ayat yang mengandung perbuatan-perbuatan yang akan diberikan ganjaran. Lihat, Allah menyebutkan ilmu dan kuasa Allah. Yang artinya dan kalian dan Allah tidak lalai. Artinya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini metode Al-Qur'an. Allah tidak lalai apa yang kalian perbuat. Metode Al-Qur'an untuk menunjukkan apa? Bahwasanya setelah ayat ini pasti selalu diancam dengan ancaman buruk. Kan sering kita dapat di dalam Al-Qur'an, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Betul? Allah tidak lengah dengan apa yang kalian perbuat. Allah tidak lengah dengan apa yang kalian perbuat. Ketidaklengahan Allah ini merupakan ancaman. Nah, itu dia. Dan itu metode Al-Qur'an seperti itu. Allah ingin mengancam orang dengan cara seperti ini. Kalau saya bicara kepada Bapak, kepada salah seorang, misalkan, lihat saja nanti apa yang saya perbuat. Apa itu maksudnya? Ya kan? Ancaman kan? Nah, seperti itu. Itu ancaman. Kalau terjadi juga dan saya mengetahuinya, lihat saja nanti apa yang saya perbuat. Sama nih. Walillahil matsalul a'la. Maksud Syekh, beginilah metode Al-Qur'an. Allah ingin menunjukkan ancaman. Paham? Ya, Allah mengungkapkan di sini ilmunya dan kuasanya. Jadi gampangannya ayat ini terdapat di dalamnya apa? Ilmu dan kuasa. Ya. Sesudah Allah mengilmui apa yang mereka perbuat, Allah berkuasa untuk menyiksa mereka. Paham ini? Disinilah metode apa? Metode Al-Quran. Makanya Syekh mengatakan di sini, beginilah metode Al-Quran dalam menyebutkan ilmu dan kuasa Allah. Setelah ayat-ayat yang mengandung perbuatan-perbuatan yang akan diberikan ganjaran. Hal itu berarti sebuah janji dan ancaman. Harapan dan kekhawatiran. Demikian juga perbuatan. Penyebutan nama-nama Allah serta ketetapan hukum bahwa perkara agama ada dan balasan adalah sebuah akibat di antara akibatnya dan motif-motif pendorongnya yang menuntut suatu pembalasan. Lihat. Maksudnya di sini apa? Kalau di dalam ayat Al-Qur'an nanti ada nama dan sifat-sifat di akhir ayat biasanya. Misalnya wallahu syadidul iqab. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala siksanya sangat pedih. Ini menunjukkan apa? Ancaman. Berarti perbuatan sebelumnya apa? Perbuatan sebelumnya apa? Perbuatan sebelum penyebutan wallahu syadidul iqab. Dosa, keburukan, maksiat dibenci oleh Allah. Betul? Nah, seperti itu. Kenapa? Diketahui oleh Allah dan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang Syekh maksudkan. Demikian juga penyebutan nama-nama Allah. Ini kalau Bapak baca sendiri kan repot kita. Ya? Setelah ketetapan hukum bahwa perkara agama dan balasan adalah sebuah akibat di antara akibat-akibatnya. Dan motif-motif pendorong yang menuntut suatu pembalasan. Artinya, sama ketika begitu juga dalam perbuatan baik Allah sering menyebutkan di akhir ayat innallaha ghafurun rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyasih, penyayang. Berarti sebelum ayat ini Allah menyebutkan apa? Lihat konteks ayatnya. Entah itu dosa, entah itu untuk orang yang bertobat dan semisalnya. Nah, ini adalah manfaat dari penyebutan di akhir ayat. Jadi yang ingin saya sampaikan, Al-Quran itu tidak, bukan perkataan biasa. Terdapat makna-makna yang sangat luar biasa. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh ke orang-orang Quraisy untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal. Dan yang seperti ini, kalau seandainya kita mengetahui Al-Quran bukan biasa, firman Allah bukan perkataan biasa, tapi dia firman Allah, menjadikan kita lebih apa? Lebih dicintai. Lebih apa? Lebih di Al-Quran tersebut lebih kita cintai. Akhirnya kita tambah semangat membaca Al-Quran. Lihat saja ketika Allah menyebutkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian perbuat. Ya, itu Allah sebutkan setelah menyebutkan kaum Yahudi, Nasrani yang tadi melakukan tiga hal. Menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan, dan mendakwahkannya. Ya, mendakwahkan kebatilan tersebut. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi ayat ini sebenarnya terdapat mukjizat Al-Qur'an di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, tafadhal. Dan saya berharap ketika kita mengkaji kitab ini sudah hampir sepertiga dari kitab ini, caranya yaitu seperti itu, ya. Saya akan fokus kepada kitab yang dibaca dan mohon diperhatikan baik-baik. Nah, ada yang bertanya? Kenapa? Iya, iya, jelas itu, ya. Ayat tadi menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui. Karena ketika Allah tidak lalai dengan perbuatan orang-orang, maka Allah Maha mengetahui. Nah. Ustaz, dari Abu Amar melalui BBM, apakah pernyataan belajar tanpa guru itu bisa sesat? Itu sesuai dengan kaidah. Sedangkan kekurangan kami di sini adalah tidak bisa langsung hadir di kajian dan banyak belajar dari membaca buku saja. Jazakallah. Iya. Sebenarnya belajar dengan membaca buku itu juga disebut dengan menuntut ilmu. Cuma menuntut ilmu harus dibarengi dengan guru, terutama dalam hal-hal yang seseorang tidak bisa memahami apa yang dia baca. Karena nanti ketika dia belajar sendiri otodidak, maka pada saat itu yang ada adalah dia memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul dengan keliru. Ya. Maka untuk orang-orang yang tidak hadir bisa hadir di majelis ilmu, dia jadi begini. Dia bisa mendengarkan melalui radio kah, televisi kah, dan itu pun belajar juga. Yang keliru adalah ketika dia baca sendirian dan dia juga tidak mendengarkan penjelasan. Nah, itu nanti mendatangkan apa? Mendatangkan hal-hal yang merancukan pikiran dia. Dia salah dalam memahami ayat Al-Qur'an nantinya atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belajar melalui via hal yang sekarang tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Seperti misalkan kita sekarang punya radio. Kemudian para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM mendengarkan melalui rumah, karena tidak semua bisa datang ke Banjarmasin setelah sholat subuh untuk sholat subuh di sini. Tidak bisa juga datang ke Masjid Imam Syafi'i meskipun juga rumahnya dekat-dekat. Tidak bisa. Nah, lalu para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, kalau seandainya di dalam majelis itu ustadznya atau gurunya menerangkan kita, maka itu berarti dia belajar juga. Tapi tentunya beda orang yang belajar ya dengan hadir di majelis ilmu dengan orang yang belajar melalui kajian-kajian yang dimudahkan melalui alat-alat elektronik di zaman sekarang. Bedanya dari sisi apa, Ustaz? Bedanya dari sisi yang hadir di majelis ilmu, dia meluangkan waktu datang ke masjid, kemudian duduk dengan rapi mendengarkan ilmu yang disampaikan. Beda mungkin kalau yang di rumah mendengarkan sambil masak, ya, sambil makan sarapan pagi, ya, sambil guring. Yang ada mulai innalhamdulillah, ya, habis itu yang dia dengar adalah wassalamualaikum warahmatullahi. Kan tidak ada yang mengetahui. Kalau di majelis ilmu mau tidur kan malu. Paling pulang ke rumah kalau mau tidur. Ya kan? Beda. Tetapi tetap saja dia menuntut ilmu. Yang keliru yang ditanyakan tadi adalah belajar sendiri tanpa ada yang menuntun dia belajar, memahamkan apa yang dia baca. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa kesalahan-kesalahan Yahudi telah menyembunyikan kebenaran, terus menampakkan kebatilan dan mendakwahkan kebatilan tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita memang sering bergaul dengan teman yang begini, orang-orang seperti ini. Itu mungkin sifatnya seperti Yahudi walaupun orang Muslim. Mungkin untuk menyikapi orang seperti ini itu bagaimana? Yang pertama malah, dinasihati, Pak. Malah dia misalnya sebagai pemimpin atau mungkin pimpinannya atau bagaimana, dan kepala, ya, anak buahnya malah menyebutkan itu adalah setan mengaku malaikat katanya. Nah, itu kira-kira bagaimana, iya, sikap kita? Kita yang dia nasihati semampu kita. Dan kita harus tidak boleh taat dalam kemaksiatan yang diperintahkan olehnya. Kita nasihati semampu kita, ya. Dan apabila itu salah, maka kita harus membenarkan atau minimal kita harus mengatakan yang salah itu salah. Karena ada pepatah Arab mengatakan as-sakitu 'anil haqq syaitonun akhras. Artinya seorang yang diam dari kebenaran itu adalah setan yang bisu. Setan yang bisu. Maka kita harus menasihati. Ya. Dan terkadang nasihat tersebut akan berhadapan dengan jabatan kita juga di kantor ataupun pekerjaan kita di kantor dan semisalnya. Tapi nasihatilah dengan baik, dengan santun. Semoga orang mau menerimanya. Nah. Ya. Cukup kiranya untuk malam Rabu atau malam Kamis nanti kita akan lihat apakah mana yang cocok, kita akan mengadakan kajian tentang intensif tentang Idul Adha, tentang hari raya kurban berkaitan dengan menyembelih hewan kurban dan semisalnya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.